apa? Tak kasih lagu bunga dah. Thank you. kasih tepuk tangannya buat Nyu Balapa. Mana dong semuanya? Thank you. dikasih tepuk tangannya buat New Balapa mana dong. Terima kasih.